Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين عزني الله وإياكم. Jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membaca kitab Ad-Da' wa Dawa' lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan masih kita pada pembahasan tentang hukuman-hukuman yang muncul karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan. Dan semoga kita tidak bosan ya dengan pembahasan yang cukup panjang yang berkait dengan hukuman-hukuman yang Allah timpakan kepada ahlul ma'asi. Bagaimana kita bosan dalam kondisi sehari-hari kita berbuat dosa dan dosa. Sehingga janganlah kita merasa bosan dengan pembahasan seperti ini. Semoga dengan ini yang biasanya dia berhati-hati, tidak bermudah-mudah untuk berbuat dosa, terus dia istiqomah di atasnya dan semakin dia berhati-hati dan waspada. Dan semoga yang biasanya bermudah-mudah, bergampang-gampang untuk berbuat dosa, dia menjadi takut. Ya, tidak bermudah-mudah lagi. Dan ini beliau sebutkan ya sebagai jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau. Ini mengisyaratkan bahwasanya penyakit yang banyak terjadi itu disebabkan karena dosa-dosa, karena maksiat-maksiat, sehingga obatnya adalah dengan dia ditakut-takuti, dengan diterhib, dibikin takut dari perbuatan dosa yang itu merupakan sumber dari segala macam penyakit-penyakit hati yang itu sangat mematikan, sangat membahayakan, sangat membinasakan bagi pelakunya, lebih membahayakan daripada penyakit-penyakit badan. Sehingga jangan kita merasa bosan dengan pembahasan yang seperti ini. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat, sehingga setiap hari harus kita diingatkan ya, ditakut-takuti ya. Kemudian kita beliau rahimahu wa ta'ala, di antara hukuman berikutnya ataupun balasan berikutnya dari kemaksiatan adalah hawanul 'asi 'inda rabbih, rendahnya pelaku maksiat di sisi Rabb-nya. Sebagaimana seseorang itu menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab takwa, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yang paling bisa menjaga perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangannya. Dan sebaliknya, orang yang paling hina, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang meninggalkan takwa dengan bermaksiat kepada Allah, apakah meninggalkan perintah-perintahnya ataupun meninggalkan ataupun mengerjakan larangan-larangannya. Mereka lah orang yang hina. Kata beliau rahimahullah, wa minha anna al-ma'siyata sababun li hawani al-'abdi 'ala rabbih wa suqutihi min 'ainihi. Di antara akibat berikutnya dari akibat jelek dari dosa adalah bahwasanya dosa ataupun kemaksiatan adalah sebab rendahnya hamba di sisi Rabbnya, wasuqutihi min aini, dan jatuhnya dia pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian keadaannya, seorang hamba hina, rendah, jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada di sana sesuatu pun yang bisa memuliakannya. Jabatan dan pangkat yang dia miliki tidak bisa memuliakannya. Harta benda yang dia miliki tidak bisa menjadikan dia mulia. Keturunan dia dari keturunan yang mulia, bahkan keturunan Nabi sekalipun, kalau di ahlul ma'asi, tidak bisa menjadikan dia sebagai seorang yang mulia. Ya demikian hukuman daripada kemaksiatan, menjadikan pelakunya hina, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia mendapatkan kemuliaan kecuali dengan dia bertaubat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatannya, menggantinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hanu 'alaihi fa'asaw. Mereka hina di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun bermaksiat kepada Allah. Ahlul ma'asi itu hina, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dia rendah di pandangan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan rendah di sisi para makhluk. Sebagaimana tersebut dalam hadis sebelumnya, wa ju'ila dhillatu wa sagharu 'ala man khalafa amri, dan dijadikan kerendahan dan kehinaan atas siapa saja yang menyelisihi perintah-perintahku. Apakah dengan kebid'ahan ataupun dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Walau azzaw 'alaihi la'asamahum. Kemudian kata beliau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seandainya mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, la'asamahum, niscaya Allah akan jaga mereka dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Ahlu ta'ah adalah ahlul izzah, orang yang memiliki kemuliaan. Ya, seperti apapun kondisinya, keadaannya, dia adalah orang yang mulia dengan kemuliaan yang hakiki. Wa idza hanal 'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahadun. Dan apabila seorang hamba itu hina, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihat, lam yukrimhu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya, tidak ada seorang pun yang mau memuliakannya. Ya, ahlus sama tidak memuliakannya, apalagi ahlul ardi, penduduk bumi. Ya, seluruhnya, orang dekatnya sampai yang jauhnya, tidak sama sekali memuliakan dia, merendahkan dia. Ya. Kama qala Allah taala, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa saja yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa-dosa dan maksiat yang dia kerjakan, dengan kekufurannya, ya, dengan kebid'ahannya, dengan kemaksiatannya, fama lahu min mukrim, maka tidak ada baginya seorang pun yang akan memuliakannya. Di sini mukrim bentuknya nakirah umum, datang pada konteks nafi untuk menunjukkan keumuman, yakni tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya dengan sebenar-benar pemuliaan, dengan pemuliaan yang tulus, tidak ada yang memuliakannya. Hina dia, kondisinya terhinakan. Wa inna 'azzamahumun nas fi dhahir li hajatihim ilaihi, meskipun mungkin sebagian manusia ada yang memuliakannya, tapi fi dhahir, secara zahir saja, dibuat-buat, dibikin-bikin, dalam kondisi hatinya menghinakannya, merendahkannya, tidak memandangnya, tidak menilainya. Kenapa sebagian manusia pada zahirnya dibikin-bikin seperti atau seolah-olah dia memuliakannya, li hajatihim ilaih, karena mereka butuh kepada orang ini, sehingga secara zahir dia sopan memuliakan, tapi dalam hatinya mengecilkannya, merendahkannya. Ya, itu sekedar tasannu', ya, dibikin-bikin, tidak tulus pemuliaannya. Au khaufan min syarrihim, dan kalaupun mereka manusia memuliakannya, itu mungkin karena dia takut kepada orang ini, karena dia adalah orang yang zalim, sewenang-wenang. Ya. Fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanuh. Dalam keadaan mereka ahlul ma'asi, seperti apapun kedudukannya, sebanyak apapun hartanya, di sisi manusia ahqaru syai' adalah makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina. Ini tidak bisa dihindari mesti. tentunya sesuai dengan derajat kemaksiatannya. Semakin besar dan banyak kemaksiatannya dia perbuat, maka semakin hina dan rendah ya, dia di hadapan Allah, kemudian di hadapan para makhluknya ya. Sehingga jangan kita meremehkan kemaksiatan-kemaksiatan, karena kalau kita bermaksiat berarti kita sengaja atau tidak sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Sehingga siapa yang ingin dirinya mulia dan dimuliakan, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang sayang kepada dirinya, yaitu senantiasa menjaga syariat Allah, perintah-perintah Allah, juga larangan-larangannya. Ini orang yang sayang kepada dirinya, ingin untuk dirinya dimuliakan. Adapun mereka-mereka yang tidak suka, tidak ingin dimuliakan oleh Allah dan manusia dan para makhluk seluruhnya, maka dia dengan mudahnya untuk berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini orang yang ajhalun nas, yang bodoh. Wa minha, kemudian di antara hukuman berikutnya karena sebab maksiat adalah annal abda la yazalu yartakibu dhanba hatta yahuna alayhi wa yasghara fi qalbihi. Ini juga tidak kalah mengerikannya. Sesungguhnya seorang hamba jika dia terus-menerus berbuat dosa, mungkin awalnya kecil dosanya, tapi kalau terus-menerus dia tumpuk, dia kerjakan dosa ini meskipun kecil, akhirnya yahuna alaih, dosa ini terasa enteng dalam hatinya, mudah saja untuk dikerjakan. Ya wa yasghar fi qalbi, akhirnya dosa tadi terasa kecil dalam hatinya. Awalnya dia ngeri ketika dia terjatuh ke dalam satu dosa, dia takut. Ya, dia khawatir, cemas, tidak nyaman kalau dia tidak bertaubat. Ya, kemudian dia mengulang lagi, masih mungkin ada rasa takut dan cemas, tapi berkurang dibanding dengan sebelumnya. Ya, kemudian dia perbuat lagi, semakin berkurang lagi rasa cemas, rasa takut karena sebab berbuat dosa, sehingga pada akhirnya hilang sama sekali rasa takut untuk berbuat dosa. Inilah ya puncak dari kebinasaan seseorang. Ini akhir awalnya dosa-dosa kecil yang dia perbuat. Dosa kecil dia perbuat, besok lagi diperbuat lagi, diperbuat lagi. Akhirnya dia menganggap remeh dosa kecil, kemudian beranjak ke dosa besar, diperbuat lagi, diperbuat lagi, ila akhirih, sampai memungkinkan untuk dia terjatuh kepada akbarul kabair, yaitu kesyirikan. Ya. Wa dzalika alamatul halak, dan itulah alamat kebinasaannya, yaitu ketika seseorang menganggap enteng, remeh dosa yang diperbuatnya, tidak takut, ya, tidak khawatir ketika dia terjatuh ke dalam dosa. Ini alamatul halak, tanda kebinasaannya. Fa inna dzanba kullama saghara fi 'ainil 'abdi 'azuma 'inda Allah. Lihat, yang perlu kita perhatikan, bukan hanya dosa besar yang dibalasi dengan balasan yang besar, juga dosa kecil bisa dia dibalasi dengan balasan yang besar. Kapan itu? Fa inna dzanba, sesungguhnya dosa setiap kali saghara fi 'ainil 'abdi, dianggap kecil pada mata seorang hamba, azuma indallah, maka dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita menganggap remeh ya dosa. Sekalipun dosa itu dosa kecil. Kenapa? Kalau kita remehkan dosa itu, maka akan menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus ya kita jaga ya rasa yang ada dalam hati kita ketika kita terjatuh ke dalam dosa sekecil apapun, yaitu rasa takut, cemas, tidak nyaman. Ya, dan terus kita berhati-hati, waspada agar kita tidak bermudah-mudah padanya. Karena isti'zam, menganggap besar dosa, itu muncul dari kebencian dia ke dalam kepada dosa. Hanya saja terkadang dia dalam kondisi lalai, lagi tertimpa syahwat, akhirnya dia terjatuh padanya. Ya. Disebutkan oleh Bilal ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala, kata Bilal ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala, la tandur ila sigharil khati'ah walakin indur ila azamati man asaita. Jangan kau lihat kecilnya dosa, jangan kau pandang kecilnya dosa. Kalau engkau memandang kecilnya dosa, nanti akibatnya kamu bermudah-mudah padanya. Walakin indur, ini bimbingan yang sangat bagus untuk membentengi diri kita dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi lihatlah kebesaran zat yang kita maksiati, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, pencipta kita, yang maha rahmah, yang mengawasi kita, yang azabnya syadidun iqabi. Lihatlah itu. Agar apa? Agar kita tidak bermudah-mudah agar kita tidak bergampang-gampang untuk berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan sekalipun itu dosa kecil. Ya, bagus sekali ucapan beliau rahimahullah. La tanzur ila sighari al-khathiah walakin anzur ila 'azamati man 'asaita. Janganlah kau pandang kepada kecilnya dosa ini, tapi pandanglah kepada zat yang maha besar yang kau bermaksiat kepadanya. Ya. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada kita, maha rahmah kepada kita. Di sisi lain azabnya sangat pedih. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritakanlah kepada para hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha rahmat. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. Disebutkan di dalam صحيح البخاري رحمه الله dari ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بوسنه ابن مسعود radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang murid terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya seorang mukmin yang tentunya sempurna imannya, karena kaum mukminin itu bertingkat-tingkat imannya, ada yang sempurna, ada yang kurang dari itu, sampai ada yang pada tingkat ataupun titik terendah dari keimanan. Adapun yang dibahas di sini adalah al-mukmin kamilul iman, yang sempurna imannya. Yara dhunubahu kanna fi asli jabalin. Dia melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di bawah gunung yang sangat besar. Ya. Dia bayangkan dosa-dosa yang dia perbuat itu seperti gunung yang ada di sampingnya, yang menjulang tinggi. Ya khawfu an yaqa alaihi. Dia khawatir, dia takut kalau sampai-sampai dosa itu menimpanya, sebagaimana dia takut seandainya gunung itu ditimpakan kepadanya. Wa innal fajira, sedangkan al-fajir ahlu maksiat, ya, penggemar maksiat, yara dhunubahu kadzubabin wa qa'ala anfi, dia melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel hidungnya. Faqala biha kadza, faqala bihi hakadza, dia hanya mengucapkan dengan tangannya seperti ini, dihempaskan dengan tangannya, sudah setelah itu dilupakan dosanya. Ya, fator, kemudian terbanglah. Ya, lalat tadi, itulah perumpamaan dosa di sisi ahlul ma'asi. Enteng saja dia berbuat dosa, tidak ada rasa takut, ya, dari akibat yang muncul dari dosa-dosa yang dia perbuat. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Yang seperti ini juga sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Bukhari, kata beliau Anas, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min asy'ar kunna na'udduha 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Ya. Sesungguhnya kalian ini, lihat yang diajak bicara oleh Anas bin Malik adalah para tabi'in, generasi yang mulia yang mendapatkan pujian. Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan satu amalan dosa yang itu lebih kecil, lebih tipis di mata kalian, ya, daripada rambut. Padahal dahulu kami memandang dosa seperti ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa yang membinasakan, menjerumuskan. Apalagi di zaman kita, lebih-lebih lagi dosa besar kita anggap sebagai dosa kecil, diremehkan. Tidak ada sama sekali pengaruh, ya, dalam hati kita. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, terkadang juga tidak ada penyesalan padanya. Asalullah ta'ala salama wal afiyah, karena jauhnya manusia dari ilmu, ya, dari bimbingan ilmu, berpaling mereka dari bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan beragam kegiatan dunianya sehingga tidak sempat dia untuk menggali ilmu. Orang yang seperti ini bukan orang yang sayang, ya, kepada dirinya dan keluarganya. Orang yang dia sehari-hari menghabiskan waktunya untuk dunia semata tanpa ada, ya, waktu yang disisakan untuk agamanya, ini orang yang bodoh, yang dakal-akalnya, yang cita-citanya itu pendek. Dia hanya memikirkan kesenangan yang semu sementara, dalam waktu sekejap akan hilang. Dia hanya memperhatikan hal itu, dan juga dia mengajari anak-anaknya seperti itu untuk mencari dunia dan dunia. Iya, ini orang yang merugi. Sehingga orang yang seperti ini, karena jahil, akhirnya dia bermudah-mudah, bergampang-gampang berbuat dosa dan maksiat. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Kemudian diantara hukuman berikutnya, akibat buruk berikutnya dari dosa dan maksiat adalah, kata beliau rahimahullah ta'ala, anna ghayrahu minan nasi wad dawabi ya'udu alaihi syu'mu dhanbih fayahtariqu huwa wa ghayruhu bi syu'mi dhunubi wa zulmi. Di antaranya adalah bahwasanya orang lain yang tidak berbuat dosa, tidak berbuat dari dosa apa yang diperbuatnya, juga bahkan binatang-binatang, ya'udu alaihi syu'mu dhanbih, mendapatkan ternyata kesialan yang muncul dari dosa-dosanya. Mendapatkan pula dampak negatif dari dosa yang diperbuat oleh pelaku dosa. Orang yang tidak bersalah mendapatkan ya efek negatifnya. Demikian pula binatang-binatang melata yang tidak berdosa. Fayahtariqu huwa wa ghairuhu bi syu'mi dzunubi wa dzulmi, maka dia pun terbakar, tertimpa azab, dan juga yang lainnya, karena sebab kesialan, musibah yang muncul dari dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman yang diperbuatnya. Ya, kenyataan membuktikan seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha benar berkata, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada satu fitnah, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Lihat, orang yang tidak zalim, tidak tahu menahu, tertimpa juga dampak negatifnya. Terkena tsunami, terkena bencana gempa bumi dan yang semisalnya. Bahkan binatang-binatang yang tidak tahu menahu itu pun terkena dampak negatifnya pada mati mereka. Nah itu, jadi dosanya ataupun akibat dari dosanya tidak terkurung pada pelakunya, tapi juga menimpa yang lainnya. Ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innal hubara la tamutu fi wakriha min dzulmi dzalim." Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya al-hubara, sejenis burung yang besar panjang lehernya, la tamutu, benar-benar mati di sarangnya, min zulmi zalim, karena sebab kezaliman orang yang berbuat zalim. Dia enggak bersalah tapi harus merasakan akibatnya. Wa qala Mujahidun, dan Mujahid seorang tabi'in yang mulia, murid seniornya Ibnu Abbas, ya, berkata, innal bahaima tal'anu 'usata bani adam idza shadda as-sanatu wa umsika al-mataru wa taqulu hadza bi syu'mi ma'siyati ibni adam. Kata Mujahid rahimahullah, sesungguhnya binatang-binatang ternak, bahkan binatang-binatang melata seluruhnya, melaknati para pelaku maksiat dari anak Adam. Kapan itu? Idza shaddatis sanah, tatkala paceklik semakin dahsyat, kekeringan semakin bertambah. Wa umsikal matar, dan tatkala hujan ditahan, tidak turun. Mereka mengerti bahwasanya ini terjadi karena sebab Allah murka, karena sebab Allah marah kepada manusia, khususnya para pelaku dosa. Wa taqul, akhirnya mereka mengatakan, binatang-binatang tadi yang tidak bersalah dan berdosa, hadza bi syu'mi ma'siyati ibni adam, ini semua gara-gara ya kejelekan maksiat yang ditimbulkan oleh ibnu Adam. Masih ingat hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam fasal-fasal sebelumnya? Kata beliau, wa lam yanqudul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinin, tidaklah mereka manusia berbuat curang dalam timbangan dan takarannya melainkan mereka akan ditimbangkan oleh Allah as-sinin, paceklik panjang. Wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama', dan tidaklah mereka menahan dari zakat atas harta benda mereka melainkan hukumannya adalah mereka ditahan dari al-qatr, air hujan dari langit ditahan. Dan kalau bukan karena adanya hewan-hewan, maka niscaya semakin berkepanjangan itu paceklik, kekeringan. Ya, sehingga hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kita bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa, zahiran wa batinan, yang lahir ataupun batin. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar adalah di antara sebab tertahannya azab Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengazab mereka tatkala di tengah-tengah kaum itu masih banyak kaum yang mau beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian juga di antara dampak negatif berikutnya dari dosa-dosa dan kemaksiatan adalah annal ma'siyata turitsu dhulla wala budda, bahwasanya kemaksiatan mewarisi atau mewariskan adzul, kerendahan, menyebabkan kehinaan dan kerendahan, wala budda, dan mesti tidak bisa dielakkan. Meskipun kemaksiatan yang kita perbuat sembunyi-sembunyi, mesti ya asar dari kehinaan itu akan kita petik juga. Sehingga jangan kita meremehkan kemaksiatan-kemaksiatan yang tersembunyi, karena kalaupun itu tersembunyi maka tidak akan pernah bisa tersembunyi ya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha min al-qaul. Mereka berupaya menyembunyikan ya kejelekan, dosa-dosa dari manusia, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha min al-qaul. Allah Subhanahu wa taala bersama mereka tatkala mereka mengucapkan di malam hari ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'izza kullal 'izzi fi tha'ati Allah taala. Sesungguhnya kemuliaan yang hakiki fi tha'ati Allah ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam ayat yang kita sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Dan juga sebagaimana ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, qala ta'ala man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'a. Ya, ini dengarkan baik-baik, siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan yang hakiki, inilah kuncinya. Man kana yuridu al-'izzah falillahi al-'izzatu jami'a. Siapa yang menginginkan kemuliaan, falillahi al-'izzatu jami'a, maka hanya milik Allah Subhanahu wa taala kemuliaan itu seluruhnya. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Tidak ada jalan kecuali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' ya wa tudhillu man tasha' wa tu'izzu man qulillahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah ya Allah, raja di raja, engkau memberikan kerajaan kepada yang kepada siapa yang kau kehendaki dan kau mencabutnya dari siapa yang kau kehendaki, engkau menghinakan siapa yang kau kehendaki dan kau muliakan siapa yang kau kehendaki. Tentunya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memuliakan hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya menghinakan mereka-mereka yang meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, falyatlubha bi ta'atillah, sehingga hendaknya seseorang mencari kemuliaan itu bi ta'atillah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'atihi, karena dia tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan yang hakiki, yang abadi, kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena kejahilan yang merebak pada kebanyakan manusia, mereka memandang bahwasanya kemuliaan itu pada harta benda, pada jabatan, pada rumah dan kendaraan yang mewah, sehingga mereka berlomba-lomba padanya. Ya, padahal itu semua nilainya tidak seberapa, dalam waktu yang segera akan sirna. Ya, tidak bisa mengangkat kedudukannya. Kita melihat atau memandang seorang yang dia mungkin jabatannya paling tinggi, dalam kondisi dia sebagai ahlul ma'asi, hati kita apakah bisa memuliakannya? Tidak bisa. Hati kita merendahkannya. Kalaupun zahir kita memuliakannya, itu pura-pura saja. Karena disebutkan oleh, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ada karenanya karena kita butuh ataupun karena kita takut kezalimannya. Tapi orang yang dia senantiasa berpegang dengan takwa kepada Allah, taat kepada Allah, sefakir apapun kondisinya, tetap dia mulia di hadapan Allah dan di hadapan para makhluknya. Sehingga carilah al-izzah bi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-izzata falillahil 'izzatu jami'an, ilayhi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh." Hanya kepada Allah naik al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, nasihat, amar ma'ruf, nahi munkar, itu naik diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalus shalih yarfa'uh, dan amalan yang saleh Allah angkat. Allah muliakan pula pelakunya. Lihat, adapun ahlul ma'asi, walladzina, lanjutan ayat ini, walladzina yamkuruna sayyiati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Dan mereka-mereka yang berbuat makar jelek, ya, lahum 'adzabun syadid, mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini puncak kehinaan. Wa makru ulaika huwa yabur, dan makar mereka kelak akan sirna. Ya. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, "Wa kana min du'a'i ba'di salaf, Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik." Di antara doanya sebagian salaf, ya, yang berilmu, "Allahumma a'izzani bi ta'atik, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan-ketaatan kepadamu, sehingga berilah aku taufik, ya Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa, untuk kuat di dalam melaksanakan ketaatan kepadamu, ya Allah, karena la haula wala quwata illa bik, wala tudhillani bi ma'siyatik, dan janganlah engkau, ya Allah, rendahkan aku dengan kemaksiatan kepadamu, sehingga jagalah diriku, ya Allah, dari beragam kemaksiatan-kemaksiatan." Mereka sangat faqih, sangat paham, para salaf itu, bahwasanya al-izzah sebabnya at-tha'ah, dan adzillah wa sahar sebabnya al-ma'siyah, sehingga mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik kepada ketaatan-ketaatan, dan diberi taufik untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, "Innahum wa in taqtaqat fihimul bighalu wa hamlajat fihimul barazinu, inna dhullal ma'siyati la yufariqu qulubahum, adallahu illa an yudhilla man 'asah." Alangkah bagus ucapannya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika beliau berkata, sesungguhnya mereka, ahlul ma'asi, para pelaku kemaksiatan-kemaksiatan, dan kemaksiatan tentunya banyak, ya, butuh ilmu untuk kita mengetahuinya, ya, intinya adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan a'zamul ma'asi adalah asyirik wal-kufur, ya, kesyirikan dan kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan dengan beragam macamnya. Sesungguhnya mereka ahlul ma'asiat, wa in taqtaqat bihimul bighal, meskipun keledai-keledai membawa mereka dengan suara keracaknya. Taqtaqa itu adalah saut qa'imul khail, suara kakinya kuda-kuda. Ya, kuda-kuda biasanya kalau berjalan mengeluarkan suara. Ya. Wa in taqtaqat bihimul bighal, meskipun keledai membawa mereka dengan suara keracaknya. Wa hamlajat bihimul barazin, dan kuda-kuda pilihan yang kokoh kekar membawa mereka dengan jalan yang bagus dan cepat. Hamlajat adalah sarat bihi sayrun hasana, berjalan dengan perjalanan yang bagus dan cepat. Ya, meskipun kondisi mereka seperti ini dibawa oleh tunggangan yang sangat kuat, yang sangat bagus, kalau sekarang mungkin mobil yang termahal. Inna dhullal ma'siyati la yufariqu qulubahum, sesungguhnya kerendahan maksiat tidak akan meninggalkan mereka, tetap dia merasa hina, tidak mendapatkan kemuliaan. Dan demikian pula manusia tidak bisa memuliakannya dengan tulus. Adallahu illa an yudhilla man 'asah, Allah Subhanahu wa taala enggan kecuali menghinakan siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Ya, demikian ucapan yang bagus dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, "Ra'aitu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulubi wa khairun li nafsika 'isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha." Kata beliau rahimahullah ta'ala, "Saya memandang dosa-dosa itu bisa membuat hati mati. Ya, sedikit demi sedikit dosa diperbuat akan membuat hatinya sakit. Terus diperbuat, semakin parah penyakitnya. Terus diperbuat, akhirnya mengantarkan kepada kematian hatinya. Sudah kita sebutkan, dosa-dosa kecil bisa mengantarkan kepada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar bisa mengantarkan kepada kekufuran. Wa qad yurithu dhulna idmanuha, dan seringkali terus menerus berbuat dosa mewarisi, menyebabkan kerendahan bagi pelakunya. Wa tarku dhunubi hayatul qulubi, meninggalkan dosa-dosa adalah kehidupan bagi hati. Semakin dijauhi dosa, hati semakin hidup, semakin bersinar, semakin kuat dan semangat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun li nafsika isyanuha, lebih baik bagimu untuk kamu meninggalkan dosa-dosa, bermaksiat kepada dosa-dosa, tidak mengikuti dosa-dosa. Wa hal afsada ad-din illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, bukankah tidak ada yang membuat rusak agama ini kecuali tiga golongan, para raja-raja yang jahat. Ya, sebagaimana yang terjadi pada masa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di mana beliau Al-Imam Ahmad diuji dengan tiga khalifah yang jahat, yang memaksakan kehendaknya, memaksakan agar rakyatnya berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ini batil, pendapat yang kufur. Imam Ahmad sabar yang menghadapi ujian ini, bisa beliau sabar melewati tiga pemimpin yang jahat ini, yang memaksakan kehendaknya agar para rakyatnya mengucapkan ataupun berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Banyak yang terfitnah agama manusia, sampai pun ulama ada juga yang takut. Iya. Wahbaru su'in waruhbanuha, dan juga ahbar, para ulama yang jelek, yang jahat. Waruhbanuha, dan juga para ahli ibadah ya, yang jahil. Ini juga fitnah, sebagaimana disebutkan oleh Sufyan Ibn Uyainah dan yang lainnya, kata beliau rahimahullah, ihdaru fitnat al-alim al-fajir wa fitnat al-abid al-jahil fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hati-hati kalian dari fitnah yang dimunculkan oleh orang yang berilmu tapi jelek dia, ya, jahat dia. Dan juga hati-hati kalian dari fitnahnya orang yang rajin ibadah tapi bodoh, tidak membangun ibadahnya di atas ilmu. Karena kata beliau rahimahullah, fitnah keduanya, fitnahnya seorang alim yang fajir, seorang ahli ibadah yang jahil, adalah fitnah yang banyak menyesatkan al-maftun, orang-orang yang terfitnah, khususnya dari mereka orang-orang yang jahil, jauh dari ilmu, malas dari mempelajari ilmu, malas menghadiri majalisul ilmi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentari ucapan ini, fahadha bijahlihi yasuddu anil ilmi wa mujibih, ini ahli ibadah yang bodoh dengan sebab kejahilannya menghalangi manusia dari ilmu. Kita lihat kelompok-kelompok sesat yang dakwah mereka hanya ibadah. Ya, ketika ada orang yang rajin talabul ilmi, kamu belajar ilmu terus, kapan amalannya? Ah, udah beramal dan beramal. Ini menghalangi manusia dari ilmu. Ya. Wadzaka, sedangkan yang itu yang berilmu dia tadi fajir, jahat, bighayyihi yad'u ila al-fujur, dengan kesesatannya dia mengajak manusia kepada fujur, kejelekan-kejelekan. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah wal ilma an-nafi'ah. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.